meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Wa qad jaa'a fi qawlihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Padahal di dalam ayat yang lain Allah mengatakan tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Artinya ada perintah untuk saling tolong menolong. Tadi di dalam ayat dikatakan meminta tolong itu hanya kepada Allah. Tapi di dalam ayat yang lain menunjukkan bolehnya bagi kita meminta tolong kepada makhluk. Bahkan dianjurkan saling tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Isbatul ma'una min ghairillahi azza wa jalla, di mana pada ayat tersebut ditetapkan pertolongan itu selain dari Allah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga mengatakan tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha wa tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Tidakkan Anda yang membantu seseorang di kendaraannya, kemudian Anda membawakan barang bawaannya, Anda angkat barang bawaannya, maka itu merupakan sedekah. Tindakan kita yang membantu orang lain membawakan barang, barakallahu fikum, sampai pada kendaraannya, itu merupakan bentuk sedekah. Sehingga pada ayat dan hadis menunjukkan bahwasanya adanya pertolongan dari selain Allah, atau bolehnya meminta pertolongan kepada selain Allah, sehingga seolah-olah ada ta'arud, kontradiksi padanya. Fal jawab, kata beliau, maka jawabannya adalah annal isti'anata nau'ani, bahwasanya meminta pertolongan itu ada dua macam. Isti'anatun tafwidun bima'na annaka ta'tamidu 'alallahi azza wa jalla wa tatabarra'u min haulika wa quwwatika, atau min haulika wa quwwatika, wa hadha khasun billahi azza wa jalla. Yang pertama adalah bentuk isti'anah tafwid, artinya bentuk meminta pertolongan dengan memasrahkan semuanya, barakallahu fikum. Artinya isti'anah di sini kembalinya kepada apa? Hati. Ketika dia minta pertolongan, jadi hatinya benar-benar pasrah kepada yang dia mintai pertolongannya tadi, barakallahu fikum. Dengan makna kata beliau, di mana Anda bersandaran kepada Allah dan Anda berlepas diri dari segala upaya dan kekuatan Anda. Wa hadza khasun billahi azza wa jalla. Maka bentuk isti'anah seperti ini khusus bagi Allah. Artinya tidak boleh kita memintanya kepada selain Allah. Ya, jadi isti'anah yang kembalinya kepada apa? Hati. Benar-benar ketika dia minta pertolongan itu pasrah. Ya. Secara totalitas. Dengan artian dia merasa tidak ada daya dan upaya. Barakallahu fikum. Baik. Ya, seperti barakallahu fikum ketika seorang dalam keadaan bahaya, terjepit, misal dia naik pesawat, pesawatnya mengalami apa namanya itu? Turbulensi. Iya. Barakallahu fikum. Itu dia sudah pasrah. Barakallahu fikum. Kemudian dia meminta pertolongan kepada Allah. Iya. Dalam artian barakallahu fikum, dia pasrah. Dia melepas segala upaya dan kemampuan dia. Isti'anah yang seperti ini gambarannya hanya boleh diminta kepada Allah. Kalau kita meminta isti'anah dengan gambaran seperti ini kepada makhluk, maka itu akan jatuh dalam yang namanya kesyirikan. Artinya kita menyerahkan segala daya dan upaya kita kepada makhluk, kita benar-benar pasrah kepada dia secara total 100%, maka itu mengandung makna apa? Kesyirikan. Bentuk isti'anah yang seperti inilah ya khusus untuk Allah, yang harus diikhlaskan, yaitu isti'anah tafwidun, isti'anah dalam bentuk kepasrahan secara total. Barakallahu fikum. Sehingga isti'anah dengan makna inilah yang dipahami dari ayat wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maksudnya pertolongan dalam bentuk isti'anah tafwid. Wasti'anatun bima'nal musyarakah. Yang kedua adalah isti'anah dengan makna musyarakah. Fima turidu antakuma bihi, terkait dengan apa yang Anda inginkan untuk bisa berjalan. Fahadihi jaizatun idza kanal musta'anu bihi hayyan qadiran 'alal i'anati. Isti'anah yang seperti ini diperbolehkan diminta kepada makhluk dengan ketentuan apabila yang dimintai pertolongan tadi dalam keadaan hidup dan mampu untuk memberikan pertolongan. Artinya ketika kita meminta pertolongan kepada makhluk, kepada sesama manusia, barakallahu fikum, tidak ada unsur apa tadi? Kepasrahan 100%. Barakallahu fikum. Dengan syarat yang dimintai pertolongan tadi apa? Hidup dan mampu. Kalau yang dimintai pertolongan tadi barakallahu fikum dalam keadaan sudah mati, orang-orang yang sudah mati barakallahu fikum, maka itu juga mengandung makna kesyirikan. Atau yang dimintai pertolongan dalam keadaan tidak mampu, itu namanya sukhriyah. Iya. Namanya melecehkan. Iya. Barakallahu fikum. Misal Anda barakallahu fikum ingin meminta bantuan dibawakan apa? Barang bawaan Anda. Kemudian Anda meminta bantuan kepada orang yang lumpuh. Artinya dia tidak mampu. Itu namanya apa? Sukhriyah, bentuk penghinaan atau pelecehan. Barakallahu fikum. Li'annahu laisa ibadatan. Bentuk isti'anah seperti ini dia tidak masuk dalam kategori ibadah. Walihada qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Oleh karena itulah Allah mengatakan tolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Barakallahu fikum. Fa in qala qailun, kalau ada yang bertanya lagi, hal isti'anatu bil makhluki jaizatun fi jami'il ahwal? Apakah meminta pertolongan kepada makhluk itu diperbolehkan dalam setiap keadaan? Dalam setiap kesempatan, apakah boleh kita minta tolong kepada orang lain dikit-dikit, minta tolong dikit-dikit, minta tolong ya, dalam setiap keadaan? Barakallahu fikum. Tayyib. Maka Syekh menjawab, fal jawab la, jawabannya tidak. Artinya tidak boleh bagi kita menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan, selalu bersandaran kepada makhluk. Selalu meminta tolong kepada yang lain. Barakallahu fikum. Al-isti'anatu bil makhluk innama tajuzu haitsu kanal musta'anu bihi qadiran 'alaiha. Karena meminta pertolongan kepada makhluk itu diperbolehkan ketika yang dimintai pertolongan mampu. Wa amma idza lam yakun qadiran fa innahu la yajuzu an tasta'ina bih. Adapun apabila yang dimintai pertolongan tadi tidak mampu, maka tidak boleh bagi kalian meminta pertolongan kepadanya. Seperti yang saya gambarkan tadi, iya. Minta tolongnya kepada orang yang cacat. Barakallahu fikum. Kama lau ista'ana bisahibi qabrin fahadha haram, kata beliau. Sebagaimana seseorang seandainya dia meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati, ya, maka yang demikian kata beliau haram hukumnya. Baik. Tidak diperbolehkan. Bal syirkun akbar. Bahkan itu masuk dalam kategori syirik besar. Li'anna sahibal qabri la yughni an nafsihi syai'a. Karena orang yang sudah mati, dia tidak bisa membantu dirinya sendiri, apalagi orang lain. Fa kaifa yu'inuhu, bagaimana dia bisa membantu orang lain? Kama law ista'ana bi ghaibin fi amrin la yaqdiru alaih. Sebagaimana dia meminta pertolongan kepada orang yang jauh, yang tidak ada di hadapannya, dan dia tidak mampu. Barakallahu fikum. Baik. Meminta pertolongan ya kepada orang yang hidup, tapi orang yang hidup ini tidak ada di hadapannya. Barakallahu fikum. Dan dia tidak mampu untuk membantu, maka itu juga tidak diperbolehkan. Misal ayyataqida annal wali alladhi fi syarqid dunya yu'inuhu ala muhimmati fi baladih. Contoh kata beliau seperti seseorang yang meyakini bahwasannya seorang wali yang ada di timur dunia itu bisa membantu dia untuk melakukan barakallahu fikum tanggung jawab dia di negerinya. Fa hadza aidan syirkun akbar. Ini demikian juga termasuk syirik akbar. Li'annahu la yaqdir ayyu'inahu wa huwa hunaka. Karena tidak mampu sang wali tadi membantu dia dalam keadaan sang wali tadi ada di negeri yang jauh. Barakallahu fikum. Fa in qala qa'ilun hal yajuzu ayyasta'ina al-makhluq fima tajuzu isti'anatahu bihi. Kalau ada yang bertanya, apakah boleh seorang makhluk meminta pertolongan pada perkara-perkara yang boleh bagi kita untuk meminta pertolongan padanya? Al-jawab, kata beliau, al-aula alla yasta'ina bi ahadin illa indaha aja. Yang lebih utama, kata beliau, tidaklah dia meminta pertolongan kepada seorang pun kecuali ketika ada kebutuhan. Artinya barakallahu fikum, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, seorang muslim yang baik ya, dia tidak terlalu sering meminta pertolongan kepada orang lain. Selagi dia bisa mengerjakan pekerjaan dan tugasnya itu dengan sendirian, itu yang lebih utama, lebih afdal. Barakallahu fikum. Kecuali kalau memang kita sangat membutuhkan bantuan orang lain. Au idza alima anna sahibahu yasurru bidzalika. Atau kalau dia mengetahui orang yang mau membantu tadi itu senang ketika kita minta bantuannya. Fayasta'inu bihi min ajli idkhali sururi alaih. Sehingga dia minta bantuan kepada orang tersebut dalam rangka memasukkan rasa gembira kepadanya. Yanbaghi liman tulibat minhu al-i'anatu ala ghairi ithmin wal udwan ayastajiba lidzalika. Adapun bagi orang yang dimintai pertolongan, maka dianjurkan untuk memenuhi permintaan tersebut selama bukan dalam perkara dosa dan permusuhan. Barakallahu fikum. Karena kalau kita melihat praktek para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, barakallahu fikum, mereka adalah orang yang sangat-sangat menjauhi dari sikap bergampang-gampangan dalam hal ini. Bahkan disebutkan dalam biografi sebagian mereka, ketika mereka dalam keadaan perang, kemudian cambuk ya untuk kudanya itu jatuh, mereka langsung turun sendiri dan mengambil cambuk tadi, tidak meminta bantuan yang lain untuk mengambilkannya. Barakallahu fik. Sehingga yang namanya al-isti'anah kepada orang lain, barakallahu fikum, tayyib, itu dilakukan ketika memang sangat dibutuhkan. Selagi kita bisa mengerjakan pekerjaan tadi dengan sendirian, itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama, barakallahu fikum. Wa qauluhu ta'ala ihdina as-siratal mustaqim. Adapun ucapan Allah Ta'ala, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. As-sirat fihi qira'atan. Kalimat sirat ada dua bacaan. Bisin, yang pertama dengan sin, sirat. Ya, bukan dengan sot, sirat. Itu ada riwayatnya membaca siratul mustaqim dengan sin. Sirat, bukan dengan sot. Wabisad al-khas al-khalisah. Yang kedua dibaca dengan sot, as-sirat. Wal-muradu bihi atau wal-muradu bisirat at-tariq. Yang dimaksud dengan sirat di sini adalah jalan. Barakallahu fikum. Wal-muradu bil-hidayah hidayatul irsyad wa hidayatu taufiq. Adapun yang dimaksud dengan ihdina, berikanlah kami hidayah, maksudnya adalah hidayah irsyad, hidayah dalam bentuk bimbingan, arahan, dan hidayah dalam bentuk taufik dan ilham. Barakallahu fiik. Taib, hidayah Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Yang pertama tadi hidayah irsyad. Ya. Hidayah irsyad, hidayah dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan, ini juga dimiliki oleh makhluk. Kemampuan untuk memberikan hidayah dalam bentuk irsyad dan bayan. Ya. Makhluk juga memiliki kemampuan untuk memberikan bimbingan dan penjelasan. Adapun hidayah dalam bentuk taufik dan ilham, ini khusus bagi Allah. Hanya Allah yang memilikinya. Hanya Allah yang mampu. Barakallahu fikum. Dengan keterangan ini kita bisa mengkompromikan antara dua ayat yang seolah-olah ada kontradiksi padanya. Dalam sebagian ayat disebutkan di mana Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu maha mampu atau sangat mampu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maka dijawab dengan jawaban tadi. Ayat yang pertama di mana Allah mengatakan Rasul tidak mampu memberikan hidayah, maksudnya hidayah taufik dan ilham. Rasul tidak mampu memberikan hidayah seseorang itu untuk menerima apa yang disampaikan oleh beliau. Adapun ayat yang menunjukkan Rasul itu mampu memberikan hidayah, maksudnya hidayah dalam bentuk bayan dan irsyad. Ya, dalam bentuk memberikan keterangan dan penjelasan. Barakallahu fikum. Adapun pada ayat dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu mencakup dua-duanya. Yaitu kita meminta kepada Allah diberikan hidayah taufik, hidayah ilham, dan juga kita meminta kepada Allah diberikan hidayah irsyad dan bayan. Iya, agar kita dibimbing dan agar kita diberikan penjelasan tentang agama ini. Fa anta biqaulika ihdinas siratal mustaqim, maka anda dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim tas'alullaha ta'ala ilman nafi'an wa amalan salihan. Maka dengan ayat ini berarti anda telah meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Wal mustaqim alladhi la iwijaja fihi. Adapun yang dimaksud dengan al mustaqim adalah sesuatu yang tidak mengalami kebengkokan. Artinya lurus. Barakallahu fiik. Min fawaidil ayah, di antara faidah dari ayat ini. Yang pertama, luju'ul insan ilallahi azza wa jalla ba'da isti'anatihi bihi alal ibadati ayyahdiyahu as-siratal mustaqim. Yang pertama adalah seorang insan pasrah kepada Allah setelah dia meminta pertolongan kepada Allah untuk melakukan ibadah agar dia diberikan hidayah menuju siratal mustaqim. Li'annahu la budda fil ibadati min ikhlasin. Karena sudah seharusnya dalam sebuah ibadah mengandung unsur keikhlasan. Yadullu alaihi qauluhu ta'ala, dan ini ditunjukkan pada ucapan Allah Ta'ala, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami meminta kami beribadah. Wa min isti'anati yataqawwa biha 'alal ibadah, dan dengan pertolongan dari Allah maka seorang hamba akan kuat dalam melakukan amaliyah ibadah. Yadullu alaihi qauluhu ta'ala wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Wa min ittiba'i lisyari'ati yadullu alaihi qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim, dan juga menunjukkan harusnya kita mengikuti syariat pada ucapan Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Sehingga susunan ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tayyib, ihdinas siratal mustaqim, itu memberikan faedah tadi. Jadi yang pertama menunjukkan dalam sebuah ibadah itu harus ikhlas. Yang kedua, barakallahu fikum, bahwasanya sesuatu yang mempermudah kita untuk melakukan ibadah dengan ikhlas agar kita bisa kuat melakukan ibadah adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barakallahu fikum, seorang insan ketika dia menjalani amaliah ibadah tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan sulit bagi dia untuk bisa istiqamah. Iya. Karena barakallahu fikum, memang secara watak dasar manusia itu lebih dikuasai oleh hawa nafsunya, barakallahu fikum. Kemudian belum lagi adalah godaan-godaan dari luar. Sehingga kalau tidak mendapatkan bantuan dari Allah, maka seorang insan akan sulit untuk istiqamah dalam menjalankan amaliah ibadah. Makanya Allah menggandengkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menunjukkan agar kita ketika melakukan ibadah tetap meminta pertolongan kepada Allah. Iya. Tidak pas, tidak pantas kalau kita terlalu percaya diri. Terlalu menyombongkan diri. Barakallahu fikum. Saya ini adalah orang yang saleh. Ya, saya ini tidak mungkin sesat dan seterusnya. Barakallahu fikum. Itu akan menjatuhkan dia dalam barakallahu fikum kesesatan. Dan juga di dalamnya terdapat faedah, yaitu tetap mengikuti syariat, tetap mengikuti bimbingan syariat dalam melakukan amalia ibadah. Barakallahu fikum. Li'anna siratal mustaqim huwa asy-syari'atu allati ja'a biha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah syariat yang Rasul datang dengannya. Barakallahu fikum. Aisyah? Belum. Aisyah belum. Lima belas menit lagi. Jadi kita lanjutkan sedikit. Wa min fawaidil ayah, dan diantara faidah dari ayat ini juga adalah balaghatul Quran, menunjukkan tingginya bahasa Al-Quran. Haitsu hadzafa harfal jarri min ihdina, dari sisi huruf jar itu dibuang dari kalimat ihdina. Harusnya kan ihdina ila siratil mustaqim, ada huruf ilanya di situ. Tapi di dalam ayat tidak disebutkan huruf ilanya, dibuang. Wa wal faidatu min dzalika, kata beliau, adapun faidahnya adalah li ajli an tatadammana talabul hidayati allati hiya hidayatul ilm wa hidayatul taufiq, li anna hidayata tanqasimu ila qismaini, hidayatun atau hidayatu ilmin wa irsyad wa hidayatu taufiqin wa amal. Tujuannya, kata beliau, agar permintaan hidayah di dalam ayat itu mencakup dengan dua bentuk hidayah tadi, yaitu hidayah dalam bentuk ilmu dan hidayah dalam bentuk taufiq. Karena hidayah terbagi menjadi dua, yang pertama hidayah dalam bentuk ilmu dan bimbingan, yang kedua hidayah dalam bentuk taufik dan amal. Barakallahu fikum. Itu alasan kenapa huruf ilahnya dibuang. Iya. Fal aula laisa fiha illa mujarradud dilalah. Fal aula laisa fiha illa mujarradud dilalah. Untuk hidayah dengan makna yang pertama, tidaklah dia melainkan hanya dalam bentuk penunjukan saja, arahan dan bimbingan. Fallahu azza wa jalla qad hada biha al-ma'na jami'an nas. Dan Allah azza wa jalla sungguh telah memberikan hidayah dengan makna seperti ini kepada seluruh manusia. Jadi hidayah dalam bentuk ilmu dan irsyad itu didapatkan oleh semua. Orang kafir ya dapat, orang muslim yang dapat, orang fasik ya dapat, orang fajir ya dapat. Hidayah dalam bentuk apa? Irsyad. Iya, mereka mendapatkan hidayah dalam artian irsyad dan bayan. Mereka sudah diberikan bimbingan, mereka sudah diberikan keterangan. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan di dalam firman-Nya, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Iya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Quran diturunkan. Hudal linnas, Quran itu sebagai hidayah bagi seluruh manusia. Artinya Quran itu sebagai pembimbing seluruh umat manusia. Wasaniyah fiha at-taufiq lil huda. Sedangkan yang kedua maknanya adalah dalam bentuk memberikan taufik, dalam bentuk memberikan ilham, sehingga seorang tadi menerima apa yang disampaikan kepada dia dari syariat ini, sehingga dia mengamalkan Islam. Wattiba'i syariah, dan mengikuti syariat. Kalau yang ini tidak diberikan melainkan kepada orang-orang yang mukmin saja. Hidayah dalam bentuk taufik, hidayah dalam bentuk ilham hanya diberikan kepada orang-orang mukmin. Kama fi qaulihi ta'ala dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Iya. Allah mengatakan dan itu adalah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu hidayah dalam bentuk apa? Taufik dan ilham. Wa hadhihi qad yuharrimuha ba'dun nas atau ba'dun nas. Hidayah dalam bentuk taufik dan ilham ini diharamkan bagi sebagian manusia, yaitu mereka-mereka yang barakallahu fikum tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang kafir dan yang semisal dengannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, wa ammas samudu fahadainahum fastahabbu al-ama alal huda. Adapun Samud, maka kami sudah memberikan hidayah kepada mereka. Artinya sudah dikasih hidayah dalam bentuk irsyad, dalam bentuk bayan, dalam bentuk bimbingan. Fastahabbu al-ama alal huda. Namun ternyata mereka lebih menyukai kebutaan daripada petunjuk. Barakallahu fikum. Fahadainahum ay bayyana lahum al-haq. Kami sudah menjelaskan kepada mereka tentang kebenaran. Wa dallalnahum alaih, dan kami berikan petunjuk kepada mereka akan kebenaran. Walakinnahum lam yuwaffaqu, tetapi mereka tidak mendapatkan taufik, ya, tidak mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerima. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Faedah yang ketiga dan yang terakhir dari ayat ini. Wa min fawaidil ayah, di antara faedah dari ayat ini, annas sirata yang qasimu ila qismaini. Bahwasanya jalan itu terbagi menjadi dua, mustaqimun wa tayyib mu'wijun. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok. Fama kana muwafiqan lil haqqi fahuwa mustaqimun. Maka jalan yang sesuai dengan kebenaran itu adalah jalan yang lurus. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah mengatakan, wa anna hadza siratim mustaqima fattabi'uhu. Bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka hendaknya kalian mengikutinya. Wa makana mukhalifan fahuwa mu'wijun. Dan setiap jalan yang menyelisihi kebenaran, maka itu adalah jalan yang bengkok. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Itu faedah yang bisa kita ambil dari ayat ihdina siratal mustaqim. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Insyaallah nanti habis sholat isya masih ada pelajaran Bulughul Maram.